Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Khazraji, yang mana kita masih dalam penjabaran beliau terhadap pembahasan huruf atau huruf-huruf yang diperselisihkan tentang kehurufannya. Dan kita masuk insyaallah kepada ma masdariyah. Tafadhol Mas Fitra Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, ma al-masdariyah. Wa amma ma al-masdariyah Fahiyya alati tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Nahu qawlihi ta'ala, waddu ma'anittum, ay waddu anattakum. Wa qawlu syair minal wafir, yasurrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba, ay yasurrul mar'a zahabul layali wa qad ikhtalafa fiha fa zahaba sibawaih ila annaha harfun bimanzilati an al-masdariyah wa zahaba al-akhfashu wa ibnus saraji ila annaha bimanzilati alladhi waqi'un ala ma la ya'qil wa huwal hadath wal ma'na waddu alladhi anittumuhu, ay al-anata alladhi anittumuhu, wa yasurrul mar'a alladhi zahabahu al-layali, wa yariddu ala hadhal qawli annahu lam yusma', a'jabani ma'kumtahu wa ma'ko'attahu, walau soha ma dhakaro lijaza dhalika, walau soha ma dhukiro lijaza dhalika, لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. طيب. Berkata di sini Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di antara huruf yang diperselisihkan tentang kehurufannya adalah ma al-masdariyah. Ya, ma al-masdariyah. Beliau mengatakan sini wa amma ma al-masdariyatu, adapun ma al-masdariyah, fahiya allati tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin, yaitu kata yang disusun atau digandengkan dengan setelahnya hingga dapat dinyatakan sebagai masdar atau masdar mu'awwal. Jadi kita tahu teman-teman sekalian, kalau masdar itu ada yang masdar sharih, ada yang masdar mu'awwal. Di antara masdar mu'awwal itu adalah ma yang disambungkan dengan fi'il madhi, ya, atau an yang disambungkan dengan fi'il mudhari', itu masdar mu'awwal. Atau anna ismuha wa khabaruha, itu juga dinamakan dengan masdar mu'awwal. Sedangkan yang jadi pembahasan di sini adalah ma yang disambungkan dengan fi'il madhi. Nah, ma yang digandengkan dengan fi'il madhi itu dikategorikan dengan masdar mu'awwal. Dan masdar mu'awwal itu sendiri ada dua macam. Ada yang masdar mu'awwal itu dia zamaniyah, ya. Ada yang ghairu zamaniyah, masdar mu'awwal yang zamaniyah, ada yang masdar mu'awwal ghairu zamaniyah. Contoh misalnya yang zamaniyah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Syahidnya ma dumtu hayya. Ma ketemu dengan fi'il madi. Maka ma di sini adalah masdar mu'awwal. Maka ma di sini masdar mu'awwal, tapi dia zamaniyah. Oleh karena itu ketika ditakdirkan ke masdar sharih, maka kita katakan muddata dawami hayati. Muddata itu zamaniyahnya, dawami itu masdarnya. Jadi muddata dawami hayati. Nah, itu namanya ma masdariyah zamaniyah. Ada juga yang ma masdariyah ghairu zamaniyah. Ya, seperti dalam ayat ini Allah kata nahwi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah kata Syekh, waddu ma anittum. Waddu ma anittum. Maka ma dan fi'il anittum, fi'il madi, di sini dinamakan dengan masdar muawwal yang bisa ditakwil ke masdar sharih. Makanya di sini ai waddu anatakum. Anatakum di sini masdar sharih. Ya, takwilan dari ma anittum, dan dia tidak menunjukkan zaman. Makanya dinamakan ma masdariyah ghairu zamaniyah di sini. Ya. Wa qauli syair, kemudian juga beliau membawakan ya syahid dari ucapan seorang penyair yang menyatakan kalau ma plus fi'il madi itu adalah masdar muawwal. Makanya ma dinamakan ma masdariyah, yaitu ucapan penyair yasurrul mar'a ma zahabal layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba. Jadi syair ini menjelaskan tentang bahwasannya orang itu terkadang senang, bahagia dengan berlalunya waktu. Padahal berlalunya waktu itu justru mendekatkan kepada kematiannya. Gitu maksudnya dalam bait syair ini. Syahidnya adalah kata ma zahabal layali. Ma zahaba. Ma ketemu fi'il madi. Maka ini namanya masdar muawwal. Ma-nya dinamakan ma masdariyah. Ma-nya dinamakan ma masdariyah. Yang kedudukannya dalam bait syair ini sebagai fa'il dari yasurru. Al-mar'a maf'ul bihnya. Kalau ditakwil ke masdar sharih, maka takwilnya di sini ai yasurrul mar'a zahabul layali. Zahabu itu masdar sharih, fa'il dari yasurru, al-mar'a itu maf'ul bihnya. Jadi ma plus fi'il madi itu dinamakan dengan masdar muawwal. Kalau begitu ma namanya ma masdariyah. Kemudian ma masdariyah di sini apakah dia isim atau huruf? Maka ini ada perselisihan di karangan ahli nahu. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham wa qadih tulifa fiha. Jadi telah diperselisihkan dalam masalah ma masdariyah ini, apakah dia isim ataukah dia huruf. Fa zahaba sibawaihi ila annaha harfun bi manzilati an al masdariyah. Maka sibawaih ya berpendapat kalau ma masdariyah itu adalah harfun, huruf. Bimanzilati an al-masdariyah, seperti an masdariyah. Tadi sudah kita jelaskan kalau an itu bergandengnya dengan fi'il mudhari'. Ya, contoh misalnya yasurruni antajtahida fid darsi. An plus fi'il mudhari' dinamakan masdar muawwal, maka annya an masdariyah. Ya. Jadi ma begitu pun sama dengan an masdariyah. Karena an masdariyah maka ma juga karena an masdariyah adalah huruf, maka ma juga adalah huruf. Nah, ini dalam mazhabnya Sibawaih, ya. Wa zahaba al-Ahfashu wa Ibn Sarraji ila annaha ismun bi manzilatil ladzi. Ya, Ahfas Ibn Sarraj, mereka berdua berpendapat bahwasanya ma masdariyah itu adalah isim. Ya, isim bi manzilati al-ladzi, yang kedudukannya seperti al-ladzi yang merupakan isim mausul. Ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan ma itu huruf seperti an masdariyah. Ya, sebagaimana an masdariyah itu huruf, maka ma adalah huruf. Ada yang berpendapat ma itu seperti isim mausul. Ya, yang kedudukannya seperti allazi. Ya, sebagaimana allazi itu adalah isim, maka ma juga adalah isim. Ini pendapat dari Ahfaz dan Ibnu Sarraj. Ya. Waqi'un 'ala ma la ya'qil. Wahwa al-hadasu, yang mana ma ini adalah untuk yang tidak berakal. Kalau al-lazi itu kan untuk yang berakal, sedangkan ma itu untuk yang tidak berakal. Ya, wahwa al-hadasu, yaitu al-hadas, maksudnya masdar. Yang dimaksud dengan al-hadas di sini adalah masdar. Kita ketahui teman-teman, masdar itu hadasun, menunjukkan kejadian, dan kejadian itu layakil, tidak berakal. Makanya ketika digandengkan dengan ma, maka ma itu diperuntukkan untuk masdar tadi, ya. yang mana masdar itu hadas menunjukkan kejadian dan dia tidak berakal. Ya, jadi al-hadas maksudnya di sini adalah masdar. Ya. Wal makna, adapun makna ya dari firman Allah Subhanahu wa taala waddu ma'anittum, kalau kita katakan ma di sini adalah isim yang bermakna allazi, maka makna dari ma'anittum adalah waddu allazi anittumuhu. Waddu allazi anittumuhu. Ai al'anata allazi anittumuhu. Ha, di sini al'anata allazi anittumuhu. Ma di sini bermakna allazi, dan allazi itu apa? Ya, al'anat al-hadas tadi, masdarnya. Ai al'anat allazi anittumuhu. Ya. Kemudian juga dalam makna dalam bait syair itu, kalau kita katakan ma masdariyah itu adalah isim, yasurrul mar'a alladhi zahabuhu layali. Ay, az-zihab alladhi zahabahul layali. Az-zihabul ladhi zahabahul layali. Masdar. Az-zihab. Tapi saya mengatakan, wa yuraddu ala hadhal qawl annahu lam yusma. Tapi ditolak atau terbantahkan pernyataan kalau ma di sini adalah ma yang bermakna allazi yang kedudukannya isim adalah tidak didengar dari kalangan orang Arab. Ada yang mengatakan a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Enggak ada. Enggak ada orang mengatakan a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu dengan menyebutkan dhamirnya. Dengan menyebutkan dhamirnya. Di sini ada domir ha, perhatikan ma kum tahu, ada domir ha, wa ma qa'at tahu, ada domir ha. Itu enggak pernah didengar dari kalangan orang Arab menyebutkan redaksi semacam ini, yang ada a'jabani ma kum ta wa ma qa'at ta, tanpa menyebutkan domir. Ya, karena kita ketahui, ya, yang namanya silah mausul, ya, silah mausul itu harus mengandung domir yang kembali kepada isim mausul. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan wa kullu hayalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Ya, setiap isim mausul itu yalzamu ba'dahu silah, pasti ada setelahnya silah mausul ala dhamirin la'ikin mustamilah, yang mana silah mausul ini mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausulnya. Ya, dan di sini dinampakkan isim silah mausulnya, domir a'id yang ada dalam silah mausul dinampakkan, dan itu tidak pernah didengar di kalangan orang Arab yang semacam ini, yang ada a'jabani ma kumta au ma qa'atta, tanpa menyebutkan a'id, tanpa menyebutkan domir. Ya, makanya saya mengatakan walau sahama zukira la jaza zalik, seandainya apa yang Anda sebutkan, ya kalau ma di situ adalah ma yang bermakna allazi, artinya isim mausul, ya, ma masdariyah yang bermakna allazi, maka boleh dong kita mengatakan a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Boleh dong kita mengatakan a'jabani ma kumtahu wa ma qa'attahu. Tapi hal ini enggak pernah didengar dari kalangan orang Arab. Ya, li'annal asla annal a'ida yakunu madhkuran la mahdhufan. Karena pada asalnya yang namanya a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul itu harus madhkur, bukan mahdhuf. Boleh dihadap, tapi ada kondisi-kondisinya. Asalnya memang dhamirnya harus mazkur. Cuman di sini kalau kita sebutkan, tidak pernah didengar dari kalangan orang Arab yang menyatakan seperti ini. Ya, berarti tidak tepat kalau Anda mengatakan ma masdariyah di sini adalah isim yang bermakna al-lazi. Karena konsekuensinya Anda harus menampakkan a'id, menampakkan dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau antum tampakkan, kalau Anda tampakkan, maka ini tidak pernah didengar di kalangan orang Arab mengatakan ma'ajabani e'ajabani ma'kum tahu wa ma'ka'at ka'at tahu. Ya, atau waddu ma'anittumuhu, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Enggak pernah didengar. Ya. Baik. Sil. Lama wa aksamuha. Wa amma lama fa innaha fil arabiyyati ala thalathati aqsam. Al ula nafiyatun bimanzilati lam. Nahu lama yaqdi ma amaroh. Ay lam yaqdi ma amaroh. Wasaniyah wa ijabiyatu bimanzilati illa nahu qulihim azamtu alaika lamma fa'alta kadza ay illa fa'alta kadza ay ma atlaba minka illa fi'la kadza ma atlubu minka illa fi'la kadza wa hiya fi hadzainil kismaini harfun bittifaqin asalisah wasalis antakuna rabitatun liwujudi syai'in biwujudi ghairihi nahu lamma ja'ani akramtuhu fa innaha rabatat wujudal ikrami biwujudil maji'i waqtulifa fi hadhihi faqala sibawaih innaha zarfun bimakna hina warudda biqoulihi ta'ala falamma qadayna 'alaihil maut al-ayah wadhalika annaha law kanat zarfan lahtajat ila amilin ya'malu fi mahalliha an-nasab wadhalika amilu imma qadayna aw dallahum iz laisa ma'na siwahuma laisa ma'ana siwahuma wa qawnul amili qadayna mardudun bi annal qa'ilina bi annaha ismun yaz'umuna annaha mudafatun ila ma yaliha wal mudafu ilaihi la ya'malu fil mudafi wa qawnul amilu dallahum mardudun bi anna ma annafiyatu la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha wa idza batala an yakuna laha amilun ta'ayyana alla maudi'alaha minal i'rabi wa dhalika yaqtadi al-harfiyata tayyib. Kemudian kita masuk ke huruf selanjutnya yang diperselisihkan tentang kehurufannya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa amma lamma, adapun lamma di sini, fa innaha fil arabiyati salasatu aksamin, maka lamma dalam bahasa Arab itu memiliki tiga penggunaan atau ada tiga macam penggunaan. Pertama itu nafiyatun bimanzilati lam, ya, penggunaannya adalah untuk penafian yang seperti lam, meskipun ada perbedaan antara lamma sama lam. Ya, di antara perbedaan itu, kalau lamma itu boleh antum membuang majzumnya, ya, boleh antum membuang majzumnya. Seperti kalau ana tanya sama antum akal tak, kemudian antum mengatakan lamma tanpa menyebutkan fi'il majzumnya, ya, akal tak lamma kita bilang. Adapun lam maka tidak boleh, harus disebutkan berbarengan dengan majzumnya. Lam akul, antum bilang enggak boleh lam doang. Itu perbedaannya, walaupun fungsinya sama, ya. Ini yang pertama. Kemudian juga kalau lam itu dia penafiannya mustamir, ya, penafiannya mustamir, berbeda dengan lamma, maka penafiannya itu munqati, yang dinafikan hanya pada saat itu saja. Pada saat itu saja. Ya, makanya orang mengatakan lam asrik, berarti dia tidak pernah mencuri sama sekali. Bukan lamma asrik, artinya dia hanya belum mencuri pada saat itu. Itu bedanya. Ya, walaupun lamma itu bimanzilati lam, namun ada perbedaan antara keduanya. Ya, nahu contohnya lamma yaqdima amarah ay lam yaqdima amarah. Ini jadi penggunaan lamma yang pertama, nafiyah bimanzilati lam. Artinya lamma yang semacam ini huruf. Lamma yang semacam ini adalah huruf. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Ya, lamma yang semacam ini adalah huruf. Kemudian jenis yang kedua ijabiyah. Dia bermakna ijabiyah, ya. Bimanzilati illa, yang kedudukannya seperti illa. Ya, contohnya azamtu alaika lamma fa'alta kadza. Ai atlubu minka, ai ma atlubu minka illa fi'la kadza, ya. Atau azamtu alaika lamma fa'alta kadza ai illa fa'alta kadza. Ya. Saya berazam, ya, untuk melakukan sesuatu. Alaika itu artinya melakukan perbuatan yang buruk, ya. Alaika, ingin melakukan hal-hal yang buruk. saya bertekad untuk melakukan hal-hal yang buruk kepada Anda, lamma fa'alta kadza ay illa fa'alta kadza, kecuali kalau Anda melakukan ini, maka tekad tadi itu tidak jadi terlaksana. Paham ya? Berarti lamma di sini bermakna illa. Ai ma atlubu minka illa fi'la kadza. Saya tidak meminta kepadamu kecuali untuk melakukan hal ini. Dapat dipahami ini ya? Berarti lamma yang bermakna ijabiyah atau yang bimanzilati illa itu adalah huruf. Karena illa itu harfu istisna, maka lamma juga ketika bermakna illa huruf. Ya, dapat dipahami? Huruf. Wa fi hadainil kismaini harfun bittifakin, maka dalam dua macam ini atau dua macam lamma ini, yang pertama bermakna nafiyah, yang kedua bermakna ijabiyah, harfun bittifakin adalah huruf dengan kesepakatan ulama nahu. Ya, karena lam itu sendiri adalah huruf, maka lamma tatkala bermakna lam atau bimanzilati lam, dia adalah huruf. Kemudian illa itu adalah harf istisna, maka lamma tatkala bimanzilati illa atau ijabiyah, maka dia adalah huruf. Ya. Wattalisu, adapun jenis lamma yang ketiga itu adalah antakuna rabitatan liwujudi syai'in biwujudi ghairih, yaitu dia menjadi rabit, ya, pengikat atau mengkaitkan adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Ya, adanya sesuatu dengan adanya yang lain. Contohnya, lamma ja'ani akramtuhu. Berarti di sini lamma mengikat wujudul ikram atau mengkaitkan wujudul ikram dengan wujudul maji. Ya, dengan adanya maji kedatangan, maka adanya ikram, pemuliaan. Berarti lamma ini mengikat atau mengkaitkan wujudul ikram dengan adanya maji atau dengan wujudul maji. Berarti lamma di sini dinamakan lamma rabithah atau harfu wujud lil wujud, istilahnya harfu wujudin lil wujud. Ya, fa innaha rabatat wujudal ikram bi wujudil maji, maka lamma di sini mengkaitkan adanya ikram, pemuliaan, dengan adanya kedatangan. Berarti lamma harfu wujudin lil wujud, ya, harfu wujudin lil wujud di sini. Kemudian jenis yang ketiga ini yang diperselisihkan. Makanya saya mengatakan wahtulifa fi hadih. Ya, dalam jenis yang ketiga ini diperselisihkan. Faqala Sibawaihi, maka Sibawaihi mengatakan innaha harfu wujudin lil wujud. Ya. Sesungguhnya lamma di sini adalah huruf wujud lil wujud. Ya. Ya, wujud lil wujud. Apa yang dimaksud wujud lil wujud tadi? Adanya jawaban dengan adanya syaratnya tadi, atau adanya jaza dengan adanya syaratnya. Wa qala al-Farisi wa jama'atun, ya, al-Farisi dan jama'atun minan nahwiyyin mengatakan innaha zarfun, lamma yang bermakna wujud lil wujud di sini adalah zarab. Kalau zarab maka dia isim, karena zarab itu pasti isim, ya, enggak ada zarab selain isim. Nah, berarti innaha dzarfun, kalau dia dzarf maka dia isim. Di makna hina, yang maknanya adalah hina. Hina itu adalah dzarfun, dzarfu zaman, ya kan? Dzarfu zaman. Nah, di sini warudda, namun pernyataan Al-Farisi dan jamaah ini dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihil mauta." Falamma qadayna 'alaihil mauta. Nah, di sini lamma kalau kita katakan dzarab, maka dzarab itu butuh amil, ya, yang membuat dia mansub atau fi mahalli nasbin. Karena dzarab itu enggak mungkin langsung nasab seperti itu sendiri, gitu guys. Seperti kita mengatakan yaumal jum'ati, misalnya yaumal jum'ati, yauma di situ enggak mungkin nasab dengan sendirinya, pasti ada amil yang membuat dia nasab. Nah, gitu kan. Nah, sekarang amil dari dzarab, kalau antum katakan lamma sebagai dzarab, di sini apa amilnya? Apa amilnya yang membuat dia nasab, karena dzarab itu i'rabnya adalah nasab atau fi mahali nasbin, karena dia dzarab atau fi maf'ul fihi, istilah kita kan, maf'ul fihi. Pasti ada amil. Apa amilnya? Maka saya mengatakan di sini wadzalika annaha law kanat dzarfan. Kalau kita katakan lamma di sini dzarf, lahtajat ila amalin ya'malu fi mahallihan nasb. Maka dia butuh kepada amil yang membuat dia fi mahalli nasbin, yang membuat dia fi mahalli nasbin. Wadzalikal amil, maka amil itu hanya ada dua kemungkinan, imma qadaina aw dallahum. Nah, ayat setelahnya falamma qadaina alaihil mauta wadallahum dan seterusnya itu. Ya, jadi ada dua, qadaina atau dallahum. Idh laisa ma'ana siwahuma. Jadi tidak ada amil selain yang keduanya. Tidak ada amil bersama kita selain yang keduanya. Kalau antum pilih amilnya qadaina, kalau antum pilih amilnya qadaina, mardudun, maka ini tertolak. Kenapa? Karena bi annal qa'ilin bi annaha ismun, karena orang-orang yang menyatakan lamma itu isim, yad'umuna annaha mudhafatun ila ma yaliha, maka mereka mengklaim lamma atau dzarab tadi mudhaf, maka qadaina sebagai mudhaf ilaihnya, ya kan? Dan mudhaf ilaih tidak beramal kepada mudhaf. Yang menjadi, yang beramal kepada mudhaf ilaih itu siapa? Mudhaf kan? Mudhaf yang pilih yang punya pengaruh kepada mudhaf ilaih, tapi mudhaf ilaih tidak punya pengaruh kepada mudhaf. Dan lamma kedudukannya sebagai mudhaf, qadaina mudhaf ilaih, kalau antum katakan lamma dzarab gitu kan? Makanya saya mengatakan wal mudhaf ilaih la ya'mal fil mudhaf, dan mudhaf ilaihnya tidak beramal kepada mudhaf. Berarti batal klaim antum kalau qadaina sebagai amilnya, ya. Kemudian wa qaulul amil dallahum, kalau antum katakan amilnya adalah dallahum, mardudun, maka tertolak, ya. Maka tertolak. Kenapa? Bi anna ma annafiyah la ya'mal ba'daha fi ma qablaha. Ya, karena manafiyah itu tidak beramal, ya, apa yang setelahnya terhadap apa yang sebelumnya, gitu kan? Jadi apa yang setelah manafiyah itu tidak beramal kepada kata sebelumnya, karena ayatnya tadi itu kan falamma qadaina alaihil mauta madallahum, ya, madallahum, ada manafiyah. Ada manafiyah setelah manafiyah dallahum sebelum manafiyah kan? Falamma qadaina alaihil mauta itu sebelum manafiyah. Ya, yang setelah manafiyah dallahum tidak beramal terhadap yang sebelumnya. Nah, itu sepakat. Nah, maka klaim antum untuk menyatakan amilnya dallahum juga mardud. Wa idza batala an yakuna laha amil, kalau ternyata batal klaiman bahwasanya lamma di situ memiliki amil, ta'ayyana, maka dapat dipastikan alla maudi alaha minal i'rab. Kalau lamma di sini tidak punya kedudukan dalam i'rab, dan yang tidak punya kedudukan dalam i'rab itu adalah huruf. Ya, makanya di antara tanda-tanda huruf itu adalah la maudi alaha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nah, kemarin kita contohkan misalnya ikhwan seperti zahabat fatimatu, yang jadi fa'il adalah fatimatu, maka tak ta'nits di sini walaupun orang katakan dia domir, tapi dia adalah huruf. Kenapa? Karena dia la mahalla laha minal i'rab. Atau misalnya kita katakan ya. Misalnya Muhammadun, ya, huwa al-mudarrisu. Muhammadun huwa al-mudarrisu. Misalnya, huwa di sini adalah domir fasal. Domir fasal kan? Ya, domir fasal yang fungsinya untuk menghilangkan iltibas antara Muhammad dengan al-mudarris. Ya, apakah mereka itu sifat atau badal gitu kan? Badal mubdal. Padahal itu adalah khobar, mubtada khobar. Sama-sama marifat. Untuk menghilangkan iltibas tersebut, maka didatangkan domir fasal. Muhammadun huwa al-mudarrisu. Nah, huwa di sini ada kedudukan enggak dalam i'rab? Muhammadun mubtada al-mudarrisu khobar. Berarti huwa la maudi'a laha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kalau enggak ada kedudukannya dalam i'rab, maka dia adalah huruf. Walaupun orang menamakan domir dhamir fasl. Jelas ya? Wa dzalika yaqtadil harfiyata, dan itu mengharuskan yang tidak punya i'rab itu adalah huruf, ya. Jadi ini beberapa huruf yang diperselisihkan tentang kehurufannya. Dijelaskan dan dijabarkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala pendapat-pendapat para ulama tentang hal-hal tersebut. Baik, wasil. Wa jami'ul hurufu mabniyatun. Asyarh, lamma faraqtu min dzikri alamatil harfi wa bayani ma ikhtalifa fihi minhu zakartu hukmahu wa annahu mabniyun la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rabi. Tayyib. Kemudian sad, ya, beliau mengatakan sad itu al aslu atau matan, ya. Jadi matan selanjutnya adalah wa jami'ul hurufi mabniyatun. Semua huruf itu mabni. Ya, semua huruf itu mabni. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu berhak untuk dimabnikan, dan asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Nah, jadi sepakat para ulama bahwasanya semua huruf itu mabni. Nah, saya mengatakan shin maksudnya syarah. Ya, shin syarah. Lamma faraqtu min dzikri alamatil harfi, tatkala aku selesai menyebutkan tanda-tanda huruf, yaitu tanda huruf adalah alla yakbala syai'an min alamatil ismi wala alamatil fi'li. Tandanya adalah tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Itu adalah tanda huruf. Makanya pernah dikatakan al harfu ma laisa laha allamah fakis kauli bal hiya takun allamah. Huruf itu adalah yang tidak memiliki tanda, tapi huruf yang menjadi tanda, ya. Wa bayanu mahtulifa fihi minhu, ya. Atau wa bayani mahtulifa fihi minhu. Juga telah kita selesai menjelaskan huruf-huruf yang diperselisihkan kehurufannya, yaitu ada mahma, ada ma masdariyah, kemudian ada lamma, dan juga ada izma, ada empat, ya. Telah disebutkan penjabarannya pada pembahasan sebelumnya. Zakartu hukmahu, dan aku menyebutkan hukumnya. Ya, hukum dari huruf itu adalah mabni. Ya, wa annahu mabniyun, bahwasanya hukum itu adalah mabni. Bahwasanya huruf itu adalah mabni. Ya, la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Ya, tidak ada bagian untuk kalimat atau kata-kata yang dia adalah merupakan huruful ma'ani di dalam i'rab, ya, enggak ada. Ya, jadi tidak memiliki i'rab. Maksudnya la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab, maksudnya di sini huruf itu la maudi'a laha minal i'rab, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab, ya. Wallahu a'lam. Ya, cukup mungkin sampai sini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ke al-kalam, ya, pembahasan tentang kalam dan pembahasan selanjutnya penyusunan kalam, ya. Karena sudah azan, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.